Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang telah sampai pada pembahasan ibadah at-tawakkul yang terjemahannya tawakal. Telah lewat pada pembahasan yang lalu bahwa ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang tidak akan mungkin bisa lepas dari usaha. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang betul-betul bersandar, menggantungkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi disertai dengan usaha, disertai dengan usaha yang maksimal dan disesuaikan dengan syarak dan kauni nyata. Dua hal ini tidak akan mungkin bisa lepas, dan dengan inilah ketawakalan itu akan sempurna. Jadi kondisi hati orang-orang yang bertawakal betul-betul mengharap, meminta, menggantungkan, menyerahkan seluruh yang dia inginkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini mengarah kepada dua hal secara global. Yang pertama, fi jalbil manafi', dalam upaya dia menginginkan kebaikan. Jalbil manafi', menginginkan kebaikan. Kebaikan urusan keduniaan atau urusan agama. Kebaikan di alam dunia atau di alam barzah, serta di alam akhirat. Dalam semua perkara ini, dalam upaya kita mengharapkan kebaikan ini, dalam semua perkara ini, maka harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita sandarkan, kita gantungkan, kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan keyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali setelah Allah pemiliknya memberi. Harapkan hanya kepada pemiliknya, minta kepada dia yang memiliki segalanya. Hal yang kedua, fi daf'il madar, dalam upaya menghindar dari berbagai madar, bahaya. Bahaya dalam urusan keduniaan atau dalam urusan agama. Bahaya di alam dunia, di alam barzakh atau di alam akhirat. dalam semua perkara ini, maka harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin mendapatkan kecukupan darinya, dari Dia yang memilikinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Dia Allah pencukupnya, pasti tercukupi. Sebab Dia yang memiliki. "Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh," kata Allah. Tak ada sesuatu pun kecuali hanya di sisi kamilah perbendaharaannya. Jadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada dua perkara ini. Ini perkara hati. Keyakinan betul-betul kepada Allah, tergantungkan seluruhnya, serahkan seluruhnya, sandarkan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan usaha. Bentuk usahanya harus memenuhi dua hal, syar'i dan kauni. Iya. Yang disertai dengan usaha menempuh sebab, sebabnya ini harus syar'i dan kauni. Syar'i sesuai dengan tuntunan syariat, Quran dan sunnah. Kauni nyata, harus nyata. Baik, jadi secara jelas ikhwan. Jadi bertawakal adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segalanya kepada Allah, yang disertai dengan keyakinan pasti hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, dan hanya dengan izin Allah baru kita akan dapat dalam dua perkara, daf'il madar wa jalbil manafi', yang disertai dengan usaha kauni syar'i. Jelas? Ini definisi tawakal, ini definisi tawakal yang lengkap dan benar. Dari sini dapat kita memahami bahwa tawakal yang salah adalah ketika dia bersandar kepada selain Allah, atau ketika dia bersandar tanpa usaha, atau ketika dia bersandar yang disertai dengan usaha tapi usahanya tidak syar'i dan tidak nyata. Jelas ini? Ini seluruhnya pelanggaran kesalahan dalam ketawakalan. Dari sini dapat kita melihat jenis-jenis ketawakalan itu banyak. Dan jelas ada yang benar, ada yang salah. Yang benar, sempurna. Itu tadi. Sebagaimana disebutkan dalam, dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Mereka-mereka yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam daf'il madar, jalbil manafi', yang disertai dengan usaha. Menempuh sebab kauni dan syar'i. Nyata dan sesuai dengan tuntunan syariat. Baik. Lebih jauh, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ketahuilah bahwa tawakal itu ada beberapa jenis. Beliau di sini menyebutkan sampai 4 jenis. Al-awwal at-tawakkul 'ala Allah, 'ala Allah taala, wa huwa min tamamil iman wa 'alamati sidqihi, wa huwa wajibun la yatimmul imanu illa bihi wa sabaqa dalilu. Kata beliau, tawakal yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Dan ini inti pembahasan di sini. Dalam pendalilan bahwa tawakal itu adalah ibadah. Tawakal kepada Allah. Iya, ini adalah kesempurnaan iman. Bahkan alamat benarnya iman. Ini wajib, yang tidak akan mungkin sempurna iman kecuali hanya dengannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Bahkan Allah persyaratkan keimanan dengan adanya ketawakalan, in kuntum mu'minin. Baik, tawakal yang pertama ini itu tadi pembahasan. Jadi kondisi hati berserah, menggantungkan, menyerahkan penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita, bukan kepada selainnya, bukan kepada upaya, bukan kepada usaha, bukan kepada sebab yang benar ataupun tidak benar, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita yakin hanya Allah yang memilikinya. Kenapa? Sebab kita yakin tidak akan dapat kecuali setelah pemiliknya mengizinkan. Karena itulah kita serahkan penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketawakalan ini harus disertai dengan usaha kauni dan syar'i. Jelas? Pembahasan tentang sebab akibat ini nanti kita akan bahas lebih jauh lagi dalam hukum sebab akibat. Sebentar. Baik, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kata beliau, tawakkulus sir. Iya. Bi'ya atamida ala mayyitin fi jalbi manfa'ah au dafi madarrah. Fahada syirkun akbar. Liannahu la yaqaw illa mimman ya'taqidu anna lihada al-mayyiti tasarrufan sirriyan fil kaun. Wala farqa baina an yakuna nabiyya au waliyya au tagutan aduwan lillahi ta'ala. Tawakkal jenis kedua, kata beliau, tawakkal sir, yang tersembunyi. Bersandar, tapi bentuk bersandarnya tersembunyi. Iya. Tawakkal ini, kata beliau, bentuknya bersandar kepada mayyit. Iya. Orang yang sudah meninggal. Fi jalbi manfa'ah au daf'i madar. Dia bersandar kepada mayyit dalam upaya mendapatkan kebaikan atau menghindar dari bahaya. Ini hukumnya, kata beliau, syirik akbar. Syirik akbar. Pelakunya keluar dari agama. Kenapa? Sebab ini tidak akan terjadi kecuali kepada mereka-mereka yang meyakini bahwa mayyit ini punya pengaturan secara sir, rahasia dalam kaum ini. Dan beliau menegaskan, tidak ada perbedaan apakah mayyitnya ini, yang orang ini bertawakal kepadanya, seorang nabi atau wali atau dia tauhid musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saja. Iya. Hukumnya syirik akbar. Ini mudah kita pahami, sebab telah jelas bagi kita bahwa tawakal itu ibadah. Dan ini termasuk tawakal-tawakal ibadah yang telah dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Syiriknya sebenarnya bisa kita lihat dari beberapa sisi. Pertama, dia syirik sebab telah menyerahkan ibadah tawakal kepada selain Allah. Dia syirik sebab dia meyakini ada yang mengatur. Iya. Memberikan manfaat, menolak bahaya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas. Berarti kita bisa mengatakan bahwa syiriknya di sini akbar itu dari dua sisi, dalam uluhiyah dan dalam rububiyah. Kenapa syirik dalam uluhiyah? Sebab dia telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Gugur la ilaha illallah. Kenapa dia syirik dalam rububiyah? Sebab dia meyakini ada yang memberi manfaat, menolak bahaya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Baik. Ini bentuknya sangat banyak. Bentuk yang seperti ini sangat banyak. Iya. Bertawakal kepada mayyit. Iya. Fijal bi manfa'ah misalnya. Ini bentuknya sangat banyak. Supaya dapat rezeki. Iya. Supaya dapat jodoh. Supaya dapat ilmu. Iya. Semua manfaat. Atau daf'i madar. Tawakal bersandar kepada mayit dalam daf'i madar, menghindar dari bahaya. Iya. Supaya tidak celaka dalam perjalanan. Iya. Supaya berbagai perkara yang supaya sembuh tersandarkan kepadanya. Ini kesyirikan akbar. Kan itu ikhwah, hati-hati, jaga betul penyandaran hati kita dalam daf'il madar dan jalbil manafi'. Jaga betul penyandaran kita dalam upaya kita daf'il madar, menolak bahaya, atau jalbil manafi', meraih, menginginkan kebaikan. Apa itu? Kebaikan atau bahaya dalam perkara ke dunia? Kebaikan bahaya dalam perkara dalam barzakh, akhirat, dunia, perkara agama, semuanya. Sandarkan seluruhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada selain. Dalam perkara keduniaan, kita usaha misalnya. Iya. Usaha-usaha keduniaan. Sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala hasil. Ingin selamat, sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada selain. Iya. Dalam perkara keagamaan pun demikian. Solat misalnya. Iya. Ingin solatnya mendapat pahala, sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sandarkan kepada kekuatan kita. Iya. Jangan kepada sebab, jangan kepada lain. Ingin terhindar dari penyakit-penyakit agama, iya. Hasad, dengki, iya. Suka terhadap maksiat, iya. Dan yang semisalnya. Iya. Hasad, suka terhadap maksiat, dan semisal itu, maka sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada selain. Kalau kita andalkan kemampuan kita untuk menghindarkan diri kita dari penyakit-penyakit, penyakit hati ataupun penyakit jasad, maka iya, berarti kita telah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya, ikhwah? Semakin bertambah penyakitnya. Semakin bertambah penyakit, bahkan anggaplah misalnya kalau Allah takdirkan sembuh dia dari sakit itu. Sembuh dia dari sakit itu. Sakit apa? Sembuh dia dari sakit itu. Sakit? Sakit badan misalnya. Tapi disertai dengan bertawakal kepada ini, kepada itu. Anggap sembuh dari penyakit jasad. Tetapi bersamaan dengan sembuhnya itu, dia mengidap penyakit penyakit yang lebih mengerikan, yaitu penyakit agama. Penyakit jasad, ini belum tentu bahaya bagi kita. Bahkan banyak-banyak dia adalah kebaikan. Bahkan asalnya adalah kebaikan bagi orang yang beriman, penghapus dosa misalnya. Yang dengannya banyak orang yang sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sembuh penyakit ininya, mengidap penyakit yang lebih mengerikan. Penyakit jasad. Penyakit hat. Sebab itu telah serahkan tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penyakit jasad ini bersamaan dia bisa menghapuskan dosa, bisa mengangkat derajat. Dengan sebab itu juga sakitnya hanya sekedar di jasad, tidak lama. Tapi kalau penyakit ini menambah dosa. Penyakit agama tadi itu menjelaskan tawakal kepada selain Allah, ini menambah dosa. Dan bahayanya di dunia, di alam barzakh, sampai di akhirat. Di dunia, di alam barzakh, sampai di akhirat. Penyekoh, begini caranya berfikir. Berfikir luas, jauh ke depan. Orang-orang bodoh, masyarakat awam, kasihan. Yang tidak tahu agama, kalaupun tahu agama hanya sebatas perkara yang global, yang umum saja. Kasihan mereka cara berfikirnya dalam perkara ini. Yang penting sembuh. Datang ke dukun, datang ke tukang sihir, yang penting sembuh. Kan kita kan yang penting sembuhnya saja. Sebab dia sempit dalam berfikirnya. Dia hanya memahami penyakit itu penyakit jasad. Datang ke dukun, potong ini, lakukan ini, bersandar kepadanya, yang penting sembuh. Bersamaan dengan kesembuhan itu, dia harus jual agamanya. Sebab dia harus meyakini keyakinan-keyakinan kekafiran, kesyirikan. Dia harus mempercayai keyakinan-keyakinan kesyirikan, kekafiran. Dia harus melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, kekafiran bersamaan dengan semua itu. Lepas dari satu jurang, lepas dari satu bahaya, masuk ke dalam bahaya yang sebenarnya, yang lebih dalam, yang lebih mengerikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tawakal syir, hukumnya syirik akbar. Apakah dia nabi, wali, atau musuh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Al-thalith, yang ketiga. At-tawakkul 'ala al-ghair fima yatasarrafu fihi al-ghair ma'a asy-syu'ur bi'ulwi martabatihi wa inhitati martabati al-mutawakkili 'anhu mithlu an ya'tamida 'alayhi fi husul al-ma'ayish wa nahwihi fa hadha naw'un min asy-syirk al-ashghar liquwwati ta'alluq al-qalbi bihi wa li'timadi 'alayhi amma law i'tamada 'alayhi annahu 'ala annahu sabab وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. Jenis yang ketiga, kata beliau, bertawakal dalam arti bahasa ini, bersandar kepada selain Allah dalam perkara yang selain Allah ini memang mengatur di situ. Tetapi disertai dengan perasaan ketinggian kedudukan. Iya. Ketinggian kedudukannya orang yang tempat dia bertawakal berserah kepadanya dan rendahnya kedudukan dia. Misalnya dia bersandar dalam perkara terwujudnya ma'ayish, kehidupan dia, gaji misalnya dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini kata beliau masuk ke dalam syirik asghar, syirik kecil. Iya. Kita contohkan gaji, sebab ini banyak terjadi. Jadi bersandar kepada selainnya, kepada pimpinannya misalnya menentukan gajinya. Iya. Memang pimpinan ini dia mengatur, menentukan gaji. Pimpinannya menentukan gaji, yang mengatur gaji. Dalam urusan gaji diserahkan kepadanya. Sudah. Ada nilai ketergantungan penyerahan bersandar kepada pimpinan dalam hal gaji. Yang disertai dengan ketinggian pimpinan ini, sebabnya kedudukannya tinggi. Yang disertai pula dengan rendahnya kedudukan dia. Maka ini masuk dalam syirik asghar kata beliau, sebab ada kuatnya ketergantungan hati kesan bersandar kepada dia. Jelas ini? Adapun kata beliau, kalau hanya sekedar dia serahkan kepada pemimpinnya ini dalam arti sebab saja, sementara keyakinannya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan perkara itu hanya melalui tangan pimpinannya, maka seperti ini tidak mengapa. Yang penting dia melakukan usaha dalam mendapatkan gaji itu dan memang pimpinannya yang mengatur perkara itu. Ini kuah. Kalau kita lihat sekarang la ilaha illallah. Iya. Banyak kebanyakan atau sebagian orang yang masuk jadi pegawai negeri itu betul-betul berusaha untuk masuk walaupun dengan cara yang haram. Iya, ini cara yang halal saja ya. Sudah kena. Cara yang halal. Iya. Tetapi apa? Disertai dengan apa? Keyakinan, ada jaminan sudah. Keyakinan kita tidak bisa kalau tidak. Sampai-sampai sudah tidak bisa sudah. Tidak bisa hidup kalau tidak. Kalau sudah masuk sudah terjamin. Berarti dia serahkan gantungan, dia bergantung kepada penggajian. Jaminan dari situ. Penjamin, ini kan bertawakal namanya. Tidak ada penjamin kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jadi pegawai negeri masuk dengan cara yang halal, dalam usaha di pegawai negeri itu yang halal, sebab tidak semua kerja pegawai negeri itu halal. Ada yang kerjaannya haram. Urus perkara riba saja. Urus perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Ada juga yang halal yang baik, untuk kebaikan. Jadi masuknya halal, kerjaannya halal, betul-betul bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pengajiannya. Dan bukankah sudah menjadi bukti, terbukti jemaah. Betapa banyak orang yang dulunya bersandar kepada pengajian tetap akhirnya apa? Di PHK. Atau misalnya disegerakan, atau misalnya dia sudah dapat gajinya tapi ternyata kecurian. Pengajian bukan menjadi jaminan rezeki itu datang. Yang menjamin hanyalah pemilik rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Pemilik segalanya. Bersandar hanya kepadanya. Masuk PNS kalau benar hanyalah salah satu sebab dan tidak boleh bersandar kepada sebab. Jelas ini? Ini, perhatikan betul perkara ini. Terlalu berlebihan dalam menyikapi perkara itu. Seolah-olah ini berentet sudah. Tidak mau menikahkan anaknya kalau bukan pegawai. Tidak bisa, mau makan apa katanya? Mau makan apa? Banyak juga yang bukan pegawai, anaknya sehat-sehat. Bahkan sehat lahir dan batin. Ini. Sampai berentet seperti itu. Sebab apa? Karena kesesatan pikiran ini. Bersandar. Berlebihan dalam bersikap bahwa kepegawaian, penggajian dalam kepegawaian adalah jaminan hidup. La ilaha illallah. Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Ini. Jadi, kepegawaian kalau benar caranya, masuknya benar kerjanya, maka setinggi-tingginya hanyalah sebab. Hanyalah sebab. Dan bersandar kepada ini. Menempuh sebab boleh. Dianjurkan menempuh sebab. Kalau halal, benar, syar'i, nyata. Ini beliau masukkan ke dalam syirik asghar. Kemudian kita tambahkan bentuk-bentuk yang syirik asghar itu disebutkan juga oleh para ulama. Iya. Adalah bertawakal kepada sesuatu yang bukan sebab. Iya. Menempuh sebab yang bukan sebab, dia meyakini bahwa ini sebab. Iya. Menempuh sebab yang bukan sebab dan dia meyakini ini sebab. Iya. Ini termasuk syirik asghar. Tapi ingat, dia syirik asghar kalau dia yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kalau dia yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang memberi, iya. Kemudian bersamaan dengan itu dia meyakini bahwa ini adalah sebab, padahal bukan sebab. Paham? Maka ini masuk dalam syirik asghar. Paham ini? Agar misalnya menggunakan sesuatu. Sesuatu ini bukan sebab untuk sesuatu. Tetapi dia pakai, dia gunakan untuk itu. Beserta dengan keyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang menentukan. Maka ini syirik asghar. Anggap misalnya memakai jimat. Pakai cincin. Cincin ini, kata dia, cincin ini hanyalah usaha. Dia adalah usaha. Supaya kita tidak dilihat sama polisi kalau sipit. Misalnya. Asalnya supaya penampilannya lebih yang berwibawa. Apalagi cincinnya itu ada nama Allah. Ada tulisan Asmaul Husna dan semisal. Dia pakai, nempuh sebab yang seperti ini. Ini kan tidak ada hubungan sebab lagi. Tapi dia sertai dengan keyakinan hanya Allah yang menyelamatkan. Hanya Allah yang membebaskan. Ini masuk dalam syirik asghar. Sebab, menganggap sebab yang bukan sebab. Paham? Ini hati-hati. Ini adalah syirik asghar dan wasilah sarana kepada syirik akbar. Jelas ini? Karena disertai dengan keyakinan cincinnya itu yang menyelamatkan, maka ini akbar namanya. Syiriknya akbar. Kalau cincinnya itu yang menyelamatkan, ini syiriknya akbar. Banyak-banyak jimat sudah mengarah ke sini. Terkhusus ketika yang dia pakai itu sudah terbukti beberapa kali. Sudah. Satu kali, dua kali, tambah tiga kali. Kalau yang pertama kalinya masih, kita hanya bersandar kepada Allah. Ketiga kalinya sudah, dia bisa lepas sudah, terikat sudah, hampir penuh ketawakalannya sudah kecil. Menganggap sudah ini menyelamatkan, ini syirik akbar sudah. Jelas ini? Baik. Jadi ini uraiannya panjang, banyak. Karena itu ikhwah, hati-hati dalam menempuh, memakai, meyakini suatu sebab. Apakah dalam perkara kedokteran, pertanian, perkebunan, apa saja? Kalau bukan sebab syar'i dan tauhid, hati-hati. Enggak boleh diyakini sesuatu yang bukan sebab, kemudian kita yakini sebagai sebab, kita pakai sebagai sebab. Enggak bisa. Dari sinilah orang-orang yang beriman itu, yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka berpikir. Tidak senangnya memakai, tidak ikut-ikutan. Mereka akan bertanya, apakah dia sebab? Memang terbukti? Iya atau tidak? Ini. Baik. Ar-rabi' yang keempat kata beliau, at-tawakkul 'ala al-ghair fi ma yatasarrafu fihi al-mutawakkil. Bihaitu yunibu ghairahu fi amrin tajuzu fihi niyabah. Fahada la ba'sa bihi bidilalil kitab wa sunnah wal ijma'. Iya. Kata beliau yang keempat, bersandar kepada selain Allah dalam perkara yang selain Allah itu memang mengatur. dalam arti dia gantikan. Iya. Pada perkara yang memang boleh penggantian, maka ini tidak mengapa. Masuk ada unsur penyerahan kan? Iya. Iya, dia sandarkan kamu syarat anaknya. Dia serahkan penyerahan mencari anaknya kepada anak-anaknya. Mencari Nabi Yusuf dan saudaranya kepada anak-anaknya. Yang seperti ini, tidak mengapa. Memang sebab anak-anaknya, Nabi Yusuf yang lainnya ini, mampu, bisa mencari. Iya, dalam perkara yang boleh. Yang tentunya tidak disertai dengan perkara-perkara tadi. Ketinggian, kedudukannya, iya, hebatnya ini. Sebabnya dari bapak kepada anak, tidak ada perkara-perkara yang seperti itu. Jelas ini. Dan sebagaimana juga kata beliau, Nabi SAW wakilkan, iya, sedekah, pengambilan sedekah kepada pekerja-pekerja Nabi, pegawai-pegawai Nabi SAW. Iya. Dan juga sebagaimana Nabi SAW itu wakilkan pelaksanaan hudud, iya, hukum ini kepada beberapa orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ini kan termasuk perwakilan namanya. Adanya tawkil ini menunjukkan adanya unsur ketergantungan, penyerahan. Tetapi ini jauh dari perkara-perkara syirik. Ini boleh. Ini boleh. Paham? Ketika Nabi SAW haji, iya, sembilan Nabi ada sekitar seratus ekor unta. Nabi SAW sembeli dengan tangannya 63 ekor unta. Iya. Ya mungkin capek atau apa, Nabi serahkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Nabi wakilkan kepada Ali untuk melanjutkan penyembelihan. Ya seperti ini boleh. Iya. Perwakilan juga kepada selain Allah kan? Tapi boleh. Sebab ini tidak disertai dengan ketundukan hati. Iya, kerendahan. Iya, ketergantungan. Sebagaimana yang ada pada nilai-nilai penyandaran ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Jadi bedakan betul ikhwah. Iya, perkara ketawakalan ini perkara hati. Kita harus membedakan. Iya, yang jelas secara umum hati-hati ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Arahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Ini pembagian tawakal yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian kelengkapan pembahasan kita, kami akan bacakan keterangan dari guru Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'adi rahimahullah ta'ala, tentang hukum sebab. Kata beliau, annahu yajibu ala al-abdi an ya'rifa fil asbabi thalathata umur. Kata beliau, wajib bagi seorang hamba, iya, wajib bagi setiap hamba untuk mengetahui tentang sebab. Itu tiga perkara. Sebab artinya usaha yang kita lakukan untuk sesuatu yang akan ditempuh. Kita ingin A, kita menempuh sesuatu supaya dapat A. Apa yang kita tempuh itu sebab. Dan ini sangat berhubungan dengan tiga tawakalan. Wajib kita ketahui tiga hal. Ahaduha, yang pertama, ayyaj'al la yaj'ala minha sababa illa ma thabata annahu sababun syara'a au qadara. Yang pertama, jangan sekali-sekali hamba menjadikan sebab-sebab ini sebagai sebab. Iya. Upaya-upaya itu jangan sekali-sekali jadikan sebagai sebab kecuali apa yang memang telah sabit bahwa dia sebab secara syar'i dan qadara. Qadara yang disebutkan tadi secara kauni. Jadi dia sebab, memang sebab syar'i sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, tidak melanggar Quran dan Sunnah, dibenarkan oleh Quran dan Sunnah, atau qadara dan sekaligus qadara nyata. Sebab-sebabnya nyata, misalnya, iya, terbakar, iya, terbakar kan kertas. Apa sebab sampai kertas terbakar? Api. Iya, ini sebab nyata, terbukti. Iya. Kita masukkan apa? Ambil es. Oh, dingin. Apa sebab dingin ini? Es. Iya. Ini sebab nyata namanya, sebab kauni. Yang tidak kauni ya, yang tidak kauni ya hal-hal yang tidak nyata. Iya. Minum air berkarat supaya sembuh. Iya. tidak nyata. Dan yang semisalnya, sebab-sebab supaya pohon pohon mangganya katanya buahnya tidak jatuh, ya maka diikat dengan tali beha. Supaya ini menempuh sebab juga, tapi sebab tidak kau tahu ni, bahkan bisa masuk sebabnya tidak syar'i. Iya, kau tidak syar'i. Jelas ini. Jadi harus syar'i dan kauni. Jadi semua yang kita lakukan ingin mendapatkan manfaat, ingin terhindar dari bahaya dalam urusan agama, urusan kerjaan, harus syar'i dan kauni nyata. Jelas ini. Jangan sekali-kali jadikan sebagai sebab kalau tidak memenuhi ini. Syar'i, kauni, halal haramnya. Ayah, jelas. Keterangan Quran dan Sunnah membenarkannya. Jelas. Ayah. Dan kauni. Jelas? Jadi sekarang yang pertama kalau antum punya usaha, lihat ini. Syar'i dan kauni. Biar antum usaha, saya bertawakal. Usaha penuh, kita bertawakal kepada Allah. Ayah, bersandar hanya kepada Allah. Ini sekarang pembangun usahanya. Hati-hati ini usaha. Apakah dia syar'i dan kauni atau tidak? Jangan-jangan ada ribawiyah di dalam. Iya. Jangan-jangan ada unsur penipuan di dalam. Iya. Jangan-jangan ada unsur apa? Pemalsuan di dalam. Jangan-jangan ada pencurian di dalam. Jangan-jangan ada doror, bahaya bagian lainnya. Iya. Lihat. Syar'i dan kauni. Dan harus nyata. Memang usaha itu nyata. Sudah berapa kali orang buktikan. Ternyata itu telah menempuh cara seperti ini. Masya Allah terbukti. Ini nyata terbukti. Kalau obat-obatan misalnya, berapa kali dia minum, alhamdulillah sembuh. Minum yang lainnya pasti coba-coba juga, alhamdulillah minum sembuh. Ini kauni namanya nyata. Hanya ingat, tidak semua yang kauni itu syar'i. Iya. Paham? Tidak semua yang kauni itu syar'i. Iya. Tidak semua sebab yang kauni itu syar'i. Iya, paham ini? Bahkan tidak semua yang terbukti itu syar'i. Dibenarkan. Dan ini sangat perlu dipahami. Banyak masyarakat kita kan tidak tahu. Iya, yang penting terbukti sudah. Iya. Mau dia apa terbukti? Betul-betul sembuh? Iya, dan kita memang mau cari sembuh. Iya. Dalilnya lagi supaya bisa sholat di masjid lagi. Kasihan saya tidak bisa melihat penderitaan. Iya, supaya bisa giat beribadah lagi. Iya. Tapi dia tidak peduli. Iya. Kau lihat atau tidak? Nyata atau tidak? Syariat atau tidak? Jadi tidak semua yang terbukti itu dibenarkan. Sebagaimana? Iya, lihat usaha. Ada orang yang mencuri? Betul-betul dapat tidak? Ini kan sebab juga ya, menembus sebab. Iya, dapat tidak uang? Ada yang korupsi? Betul-betul tidak? Dapat tidak uang? Terbukti tidak dapat uang? Bahkan rumahnya luar biasa bertingkat-tingkat, mobilnya banyaknya. Iya, istrinya sudah lebih dari 4. Iya, macam-macam. Langgaran pelat. Kau nyata. Tapi orang yang melacur, dapat juga. Tapi ini tidak benar. Jadi terbukti dapat uang. Tapi tidak benar. Demikian pula dalam hal kesembuhan. Dalam semua usaha. Bercocok tanam misalnya. Oh pakai ini, pakai ini. Pakai hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi harus kauni dan syar'i. Jelas ini. Yang kedua. Tanihima. Allah ya'tamil al-abdu alaiha. Bal ya'tamidu ala musabbibiha. Wa muqaddiriha. Ma qiyami bil masyru'i minha wa hirsihi 'ala an-nafi'i minha. Yang kedua, jangan sekali-kali hamba bersandar kepada sebab walaupun syar'i dan nyata. Enggak boleh. Sebab enggak boleh bersandar. Bahkan dia bersandar hanya kepada siapa? Bersandar kepada yang menjadikan sebab itu bisa menjadi sebab. Yang menentukan sebab itu bisa. Yang menjadikan api bisa membakar. Yang menjadikan es bisa menjadi dingin. Yang menjadikan ini bisa menjadi begitu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab yang ditempuh ditempuh secara syar'i disertai dengan kesungguhan. Sebab bermanfaat. Semua yang bermanfaat kita harus sungguh-sungguh. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'u. Sungguh-sungguh kalian terhadap perkara yang bermanfaat. Iya, syar'i dan kauni ditempuh. Tetapi hati hanya bersandar kepada penentunya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Paham? Hal yang ketiga, ayya'lam anna al-asbaba mahma azumat wa qawiyat fa innaha murtabithatun biqada'illahi wa qadarihi la khuruja laha anhu. Wallahu ta'ala yatasarrafu fiha kayfa yasha, in syaa'a baqa sababiyataha kharijatan an muqtada ala muqtadati hikmatihi liyakuma bihal ibad wa ya'rifu bidhalika tamama hikmatihi haitu rabadal musababat biasbabiha wal ma'lulat bi'ilaliha wa insya'a ghayyaraha kaifa yasha' li'alla ya'tamida alaihal ibad li'alamu kamala kudratihi wa inna tasarrufal mutlaqah wal iradatal mutlaqah lillahi wahda fahadahu al wajibu ala al-abdi fi nabarihi wa amalihi bijami'il asbab. Yang ketiga kata beliau, hamba harus betul-betul yakin. Iya, hamba harus betul-betul yakin bahwa semua sebab itu bagaimanapun hebatnya, kuatnya. Sebelum saya lanjutkan, jadi sebab itu berjenjang-jenjang kehebatan dan kekuatannya ya. Dari sisi obat misalnya, ada obat sakit kepala kita minum. Iya. Nanti 2-3 kali minum baru terasa. Iya, ada obat sekali minum, alhamdulillah. Berarti sebabnya dia dalam mengirangi kepala ini apa? Lebih kuat. Iya. Jadi semakin kuat, semakin cepat, semakin terbukti. Menunjukkan apa? Semakin adanya apa? Menunjukkan bahwa sebab itu berjenjang-jenjang. Nah, ini sekarang yang mau dibahas. Harus kita yakini bahwa semua sebab itu, iya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun jelasnya, bagaimanapun kuatnya sudah, maka harus kita yakini bahwa dia tetap terikat di bawah ketentuan Allah, di bawah takdir Allah. Tidak boleh keluar darinya. Jadi bagaimanapun hebatnya, jangan sekali-sekali menganggap bahwa sebab itu bersendiri. Tetap diatur oleh yang mengatur segalanya. Di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur sebagaimana kehendak Allah. Iya. Maksudnya sesuai dengan kehendak Allah. Iya. Kalau Allah jadikan sebabnya itu berjadi terlaksana, iya, sesuai dengan hikmah Allah, agar supaya, maksudnya agar supaya hamba, iya, tegak melakukannya, dan agar supaya hamba mengetahui kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah ikat, iya, sesuatu itu dengan sebabnya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala rubah, dalam arti iya, Allah jadikan sebabnya tidak terlaksana, iya, sesuai dengan kehendak Allah, maka itu artinya agar supaya hamba tidak bersandar kepada sebab, dan supaya hamba meyakini kesempurnaan kemampuan Allah, dan bahwa pengaturan penuh hanya milik Allah, keinginan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Jelas ini? Berarti yang ketiga ini menekankan beberapa hal. Yang pertama, semua sebab itu bagaimanapun hebatnya, itu terikat pada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Hal yang kedua, kalau terikat ditentukan oleh takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka takdir Allah itu kembali kepada kehendak Allah. Dua hal. Kalau Allah mau, jadi, maka jadi. Kalau Allah tidak mau, tidak jadi. Ketika Allah jadikan jadi, ketika Allah jadikan api betul-betul bisa membakar, iya, supaya apa maksudnya? Supaya kita menempuh, memanfaatkan jalur-jalur ini untuk mendapatkan manfaat, dan supaya kita semakin yakin akan luar biasanya hikmah Allah. Sebab Allah menjadikan sesuatu itu harus melalui menempuh jalur ini. Jadi supaya kita tempuh sungguh-sungguh, dan supaya kita semakin yakin akan hikmah Allah yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Allah jadikan tidak jadi, sebab memang di bawah kontrol Allah, Allah menentukan, sebab bagaimanapun hebatnya tidak berdiri sendiri. Kalau Allah jadikan tidak jadi, api misalnya tidak membakar, seperti api tidak membakar Nabi Ibrahim, justru menjadi dingin, padahal semua orang tahu bahwa api itu pasti membakar, tidak ada yang ragu di dalamnya. Kalau ragu coba-coba bakar dirinya. Tidak ada yang ragu di dalamnya, api betul-betul membakar. Tapi ketika Allah jadikan tidak sebab dia mengatur, maka jadi tidak. Bahkan jadi dingin itu api. Allah perintahkan kuni barda. Jadi kamu dingin. Dingin. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau seperti ini apa maksudnya? Allah ingin menjelaskan kepada hambanya bahwa jangan sekali-sekali hamba bergantung kepada sebab. Yang bersandar kepadanya. Sebab dia ada yang mengatur. Dan agar supaya hamba betul-betul yakin akan kesempurnaan kemampuan Allah, kudrah Allah. Bahwa yang mengatur secara mutlak hanya Allah. Yang mempunyai keinginan penuh mutlak hanya Allah. Yang kapan dia mau pasti jadi. Kalau tidak, maka tidak akan jadi. Ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Baik. Selesai pembahasan sebab akibat ini. Ini adalah kewajiban kita. Ini kata beliau adalah kewajiban setiap hamba dalam pandangan dia, dalam keyakinan dia, dalam pikiran dia, dalam amalan dia terhadap sebab. Iya. Jadi jangan beranggap, meyakini, apalagi mengamalkan. Iya. Sebab-sebab yang keluar dari aturan-aturan tadi. Jelas ya? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika.